Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai detik sekarang ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak bisa kita menghitungnya, baik nikmat yang sifatnya duniawiyah maupun yang sifatnya diniyah, rohiyah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita kembali bisa duduk di tempat kita ini, di ma'had kita ini, semoga Allah menjaganya dalam rangka bertalabul ilmi syar'i. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa pada hari Ahad siang kita akan kembali melanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang beriman kepada para malaikat. Kita masih berada pada keyakinan pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang paling penting adalah al-arkanul iman atau arkanul iman, rukun iman yang 6. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang beriman kepada para malaikat. Nah, sebelum dilanjutkan, kita murajaah terlebih dahulu tentang iman kepada para malaikat. Suaranya agak berat. Di bagian yang terakhir kita sebutkan tentang buah-buah faedah-faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita mengambil manfaat darinya, faedah darinya dari beriman kepada para malaikat. Di antara faedahnya apa? Alif. Nah, di antara faedah dari beriman kepada para malaikat, buah yang bisa kita ambil adalah kita mengilmui tentang keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, kekuatannya dan kekuasaannya. Yakni ketika kita mengetahui bahwasanya sifat-sifat malaikat, nah, penciptaan mereka yang besar, yang agung, itu menunjukkan keagungan sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apa buahnya? soleh. Nah, kita mengambil faedah darinya, bersyukur kepada Allah Taala atas perhatian Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah mewakilkan para malaikat untuk mengurusi hamba-hambanya, baik berupa mengurusi badannya, ada di situ malaikat Mikail mengurusi badan dalam artian rezekinya, hujan, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Allah mewakilkan para malaikat untuk mengurusi urusan ruh kita semuanya, yaitu wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada nabinya, yang itu merupakan pengisi ruh bagi kita semuanya. Apalagi buah yang bisa kita ambil, Solvani, Pak Solvani, Abu Arif. Tidak, faedahnya itu kan masuk dari iman-iman kepada iman kepada para malaikat, beriman dengan sifat-sifatnya. Nah, ini faedah dari buah yang bisa kita ambil dari beriman kepada para malaikat. Catatan setelahnya, kita nah, diantaranya adalah dengan beriman kepada para malaikat, secara khusus ketika beriman dengan adanya Raqib dan Atid. Nah, malaikat yang menjaga, yang mencatat seluruh amalan manusia, membuat kita memiliki al-khawf minallah, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruh gerak-gerik kita semuanya, maka semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada malaikat yang mencatat selain dari perkara-perkara yang lain, yang bisa mengetahui, yang bisa diketahui perbuatan-perbuatan kita, dan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Begitu juga sekarang, tidak ada yang tersamarkan perbuatan hamba-hambanya, sehingga mengandung faedah di sana, membuahkan rasa takut, merasa kita di dalam kehidupan dunia merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, faedah yang berikutnya apa? Teguh buah yang diambil dari beriman kepada para malaikat. Hah? Allahu a'lam. Abu Ahmad. Bersyukur kepada Allah masih dijalin saudara diurus oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Nah, mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah, terkhusus dalam hal ini ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan untuk mengurusi rizki kita hatta di ketika masih di janin. Nah, ketika masih di janin, ketika masih kecil, bahkan apa ketika dewasa. Ini menunjukkan faedah kepada kita semuanya untuk bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fanaddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kita harus bertawakal kepada Allah karena memang rezeki kita semuanya telah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi walaupun sudah dijamin oleh Allah rezekinya, bahkan sudah ditakdirkan, sudah dicatat ketika kita masih dijanin, kita tidak tahu seberapa rezekinya kita. Seberapa rezekinya kita itu perkara gaib, sehingga ketika kita katakan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus memahami tentang tawakal yang sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama, yang sering kita sampaikan bahwasanya at-tawakkul, yang namanya ibadah tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'id dharr ma'atiqati billah wa fi'lil asbab. Yang namanya tawakal yang hakiki adalah apa? Bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hatinya bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam mencari, mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan, perkara-perkara yang bermanfaat. 6. Wadaf'idhar, dan dalam rangka menolak kemadaratan-kemadaratan. Ma'asiqati billah, disertai dengan percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi'lil asbab, dan melakukan sebab-sebab. Maka kita diperintahkan di dunia ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah. 6. Ketika kita sudah bertawakkal, sudah bersandar kepada Allah, hatinya bersandar hanya kepada Allah, untuk melakukan sebab, perlu untuk berusaha, untuk bekerja. Ketika kita selesai beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita boleh untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari ma'isyah, berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan maka jika kalian telah selesai mengerjakan sholat, 6. Jika kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka silakan kalian bertebaran di muka bumi dan carilah karunia dari Rabb kalian. Dan ingatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ingat yang banyak supaya kalian beruntung. Alhamdulillah. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak supaya kalian beruntung. Dalam ayat ini penting bagi kita sebagai faedah, kita perintahkan untuk beribadah kepada Allah sholat Jumat. Kemudian setelah beribadah kepada Allah, dipersilahkan untuk kalian apa? Mencari rizki, berusaha. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya manusia itu bukan semata-mata dia ibadah kepada Allah kemudian tidak bekerja. Ada waktunya masing-masing. Tapi ingat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menjelaskan jika kalian telah selesai sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah, silakan cari rezeki Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan setelahnya, wazkurullaha katsiran, dan ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maknanya apa? Ketika sudah selesai beribadah kepada Allah, kemudian bekerja, jangan lepas sama sekali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ingatkan, silakan kalian bekerja, tetapi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak supaya kalian beruntung. Artinya apa? Ketika seorang sudah mulai bekerja, tidak sampai dia lupa sama sekali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia manfaatkan ketika dia bekerja, ada waktu-waktunya zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, atau dia gunakan untuk membaca Al-Quran di sela-sela pekerjaannya, dia gunakan untuk membantu orang lain. Artinya apa? Selalu diiringi dengan apa? Pekerjaan sehari-hari, berupaya kita memanfaatkan untuk amalan akhirat. Ketika beribadah, konsentrasi ibadah. Ketika bekerja, jangan lupa apa? Ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kebablasan ketika dia bekerja. Sebagian pihak, mereka ketika sudah bekerja, 6. Mencari harta, mereka lupa sama sekali dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Lupa belajar, lupa taklim, dan seterusnya. Begitu pula, ketika seorang selesai bekerja, mencari ma'isyah, mencari penghidupan, rizki dari Allah tabaraka wa ta'ala, 6. Kembali seorang hendaknya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah beribadah, silakan dia bekerja. Setelah itu selesai kerjanya, kembali dia melakukan sekian banyak ibadah. Ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah An-Nasr. Apa? Fa'idha faragta fansob. Ayat yang kita hafal semuanya, fa iza faragta fansab. Dan kalau kalian telah selesai dari urusan dunia kalian, selesai pekerjaan kalian dari urusan dunia, maka konsentrasilah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Konsentrasilah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini di antara prinsip kaidah yang hendaknya kita pegang di dalam menjalani kehidupan. Kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian selesai beribadah silahkan mencari manusia, mencari rezeki sambil tetap ingat kepada Allah tabaraka wa taala, dan ingat jangan mencari rezeki, mencari manusia kebablasan. Allah mengatakan fa iza faragta fansab. Maka jika kalian telah selesai cari rezeki, maka kembali konsentrasi beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, karena memang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk semata-mata mencari harta, mencari rezeki, makanan, justru yang intinya adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun rezeki yang ada itu dalam rangka menyambung kehidupan kita di muka bumi ini yang tidak mungkin lepas dari rezekinya Allah tabaraka wa taala, tetapi prinsipnya Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, di akhir-akhir surah Al-Qasas, setelah menjelaskan kisahnya Qarun, Allah mengatakan wa badari fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah berfirman wa badari, dan carilah fima atakallah, dengan apa yang Allah telah berikan rizki kepada kalian, darul akhirah, negeri akhirat. Nah, di sini ada prinsip yang berikutnya adalah apa? Diperbolehkan bekerja, diperbolehkan berusaha untuk mencari maisha, mencari dunia, tapi diperintahkan pula dunia itu diupayakan, dimanfaatkan untuk mendapatkan negeri akhirat. Ketika seorang bekerja mendapatkan harta, jangan lupa hartanya dipergunakan untuk kepentingan akhiratnya. Wa badali bima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dari dunia ini negeri akhirat. Wala tantanatibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Artinya apa? Ada untuk ditunaikan hak-haknya diri kita, ditunaikan hak-haknya tubuh kita, ditunaikan haknya mata kita, ditunaikan haknya istri, anak kita, ditunaikan semuanya, itu merupakan bagian dari dunia. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing punya haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka hendaknya masing-masing diberikan haknya. Fanahuddin wa akhawati billah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan sifat diantara faedah dari yang bisa kita ambil dari beriman kepada para malaikat, buah yang bisa kita ambil adalah tadi hendaknya seseorang merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Hendaknya seorang merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala, takut kepada Allah tabaraka wa taala. Kebanyakan manusia, mereka ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, bersembunyi dari manusia, padahal mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia sementara mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah tabaraka wa taala. Nah, dalam masalah ini, pada kesempatan kali ini sedikit sebelum kita melanjutkan pelajaran al-aqidah al-wasithiyah berkaitan dengan sifat merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala, kita sebutkan sebuah biografi seorang tabi'iyah, seorang tabi'iyah yang bernama Ummu Umarah bintu Sufyan. Nah, Ummu Umarah bintu Sufyan. Disebutkan kisah ini di dalam Tarikh Dimasqah, Tarikh Damaskus. Nah, jilid yang ke-70 halaman 252 sampai 254. Nah, Ummu Umarah di antara kisahnya yang fanafidin rahimani wa rahimakumullah, dia ini sebelumnya istri dari putranya Umar ibn Khattab yang bernama Asim. Nah, dia adalah istri dari anaknya putranya Umar ibn Khattab yang bernama Asim. Dia memiliki putri, diantaranya adalah Laila bintu Asim. Laila bintu Asim. Disebutkan di situ, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kana ba'du ba'il laban yakhlitul laban bil ma. Di zaman Umar terjadi sebagian penjual susu mereka mencampur susu dengan air. Tidak lagi susu murni, tetapi mereka mencampur susu dengan air. Wasdakal muslimun min dalik, dan kaum muslimin mengeluh terhadap perbuatan para penjual susu ini yang mereka mencampur susu dengan air. Karena ketika dicampur susu dengan air menjadi lebih banyak tentunya, tetapi kualitasnya kurang sudah dicampur dengan air. Wasdakal muslimun min dzalik, fa arsala al khalifatu amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ahada rijalihi yunadi fi ba'il laban bi adamil ghish. Maka al khalifah amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengutus salah seorang pegawainya untuk berseru di tengah-tengah para penjual susu supaya mereka tidak melakukan penipuan. Apa penipuannya? Yaitu mencampur susu dengan air. Nah, pada falal munadi ila suq, maka orang yang memanggil itu pun masuk pasar. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pemerintah di antara faedah, ini beberapa faedah akan kita ambil dari kisah ini, itu pemerintah punya hak untuk mengatur pasar. Pemerintah punya hak untuk apa? Mengatur pasar. Mengatur harga juga demikian, mengatur harga. Nah, berapa harga pasaran, berapa harga terendah, berapa harga tertinggi, itu diatur oleh pemerintah. Mereka punya hak supaya apa? Tidak terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan, penipuan, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Nah, bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena memang pasar itu biasanya tempatnya banyak penipuan, banyak kecurangan padanya, Umar ketika itu mengatakan kepada manusia yang ada di pasar, tidak boleh, kata Umar, seseorang pun masuk pasar ini kecuali orang-orang yang sudah punya fikih tentang pasar. Yang tentang apa? Jual beli. Harus punya fikih hukum Islam, pengetahuan secara syar'i tentang perdagangan. Yang enggak ngerti hukum syar'i seputar perdagangan, jangan masuk pasar. Nah, kalau zaman sekarang ini alangkah banyaknya orang yang tidak mengerti tentang hukum-hukum apa jual beli, perdagangan dan seterusnya. Di zaman Umar beliau mengatakan jangan masuk pasar kecuali orang-orang yang telah paham tentang hukum-hukum syar'i dari sisi perdagangan jual beli di pasar. Kembali kepada kisahnya, maka pada qala al-munadi ila suq, maka orang yang memanggil yang diutus oleh Umar tadi, dia pun pergi ke pasar, masuk pasar. Naam. Wa nada, dan dia menyeru, ya ba'i'il laban la tusyawwibul laban bil ma. Kata dia, wahai para penjual susu, jangan kalian mencampur susu dengan air. Wahai para penjual susu, jangan kalian mencampur susu dengan air. Fatahushu muslimin, fatahushul muslimin, yang menyebabkan kalian menipu kaum muslimin. Rasulullah, itu namanya penipuan, mencampur yang murni dengan apa yang tambahan, penipuan. Termasuk yang terjadi penipuan adalah apa? Menampakkan bagus di atas, ternyata bagian bawahnya aja jelek. Nah, begitu juga yang diingkari oleh Rasulullah kalau akan terjadi adalah apa? Bagian atasnya kering, di bagian bawahnya basah. Ketika Nabi SAW memasukkan tangannya ke bawah, kenapa yang bawah ini basah? Nah, diingkari oleh Rasulullah SAW, harus ditampakkan. Kalau memang basah, tampakkan basah. Nah, jangan di bagian atasnya nampak kering, tetapi di bagian bawahnya basah. Diingkari oleh Rasulullah, ini al-hujj, menipu pembeli. Nah, maka jangan kalian mencampur susu dengan air yang menyebabkan kalian akan menipu kaum muslimin. Kemudian kata penyeru tadi, wa illam yaf'al dzalika fasawfa yu'aqibuhu amirul mu'minin 'iqaban syadida. Kalau kalian masih melakukan itu, masih mencampur susu dengan air, maka dia, barang siapa yang masih mencampur susu dengan air, maka dia akan dihukum oleh Amirul Mukminin dengan hukuman yang keras. Dia akan dihukum dengan hukuman yang keras. Syadidah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini larangan Amirul Mukminin. Wa dzaata lailatin, kemudian pada suatu malam kharaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma'a qadimihi aslam. Pada suatu malam Umar keluar bersama pembantunya yang bernama Aslam. Umar keluar bersama pembantunya yang bernama Aslam. Liyatafaqqada ahwalal muslimin fi jawfil lail. Apa tujuan beliau keluar bersama pembantunya? Dia, hadirin rahimani wa rahimakumullah, menyelidiki, memperhatikan, mencari tahu keadaan-keadaan kaum muslimin di kegelapan malam. Dan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah dari kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau biasa bertajawul, berkeliling di rakyatnya di malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Ini diambil faedah ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tugasnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya berupaya untuk mengetahui dan memperhatikan keadaan rakyatnya. Nah, jangan dia tenang-tenang saja di kantornya, dia tenang-tenang saja di rumahnya tanpa mengetahui keadaan-keadaan kaum muslimin. Umar biasa berkeliling, mengetahui, mencari tahu keadaan-keadaan rakyatnya. Dan sekian banyak kejadian terjadi di proses Umar bertajawul, berkeliling di rumah rakyatnya. Dan ini termasuk kejadiannya. Nah, sehingga Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Tugas para pemimpin itu sangatlah berat, bukanlah tugas yang ringan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya khawatir satu saja di antara kaum muslimin yang tergelincir kakinya, aku akan ditanya. Satu saja. Nah, kaum muslimin yang tergelincir kakinya, maka aku akan ditanya kepada Umar. Takutnya dia kepada Allah tabaraka wa taala tanggung jawab seorang pemimpin. Wa fi ahadi at-turuq istaraha min at-tajawul bi janibi jidar. Maka pada sebagian jalan di malam itu beliau beristirahat dari berkeliling. Beliau beristirahat dan bertender di sebuah tembok. Beliau beristirahat dari berkeliling, kemudian bersama pembantunya siapa? Atlam beristirahat nyender di sebuah tembok. Nah, fa iza bihi yasma'u imra'atan taqul. Ternyata ketika beliau bersender di tembok tersebut, beliau mendengar seorang wanita berkata. Ada rumah yang di balik tembok tersebut. Ada perbincangan seorang wanita dengan wanita yang lainnya. Dia mendengar seorang wanita berkata, "Kumi ila zalikal laban famzakihi ay akhlitihi bil ma." Wanita tersebut mengatakan, "Berdirilah engkau," memerintahkan kepada wanita yang lain. "Berdirilah engkau menuju susu tersebut lalu campurlah dengan air." Kisahnya adalah seorang ibu yang dia berkata kepada putrinya. Yang putrinya inilah yang bernama Ummu Umarah yang kita sebutkan tadi, Ummu Umarah bintu Sufyan. Seorang ibu berkata kepada putrinya, "Pergilah menuju susu itu kemudian campur dengan air." Faqalat al-ibna maka putrinya, anak wanitanya berkata, "Wahai ya ummata, wahai ibuku sayang, ya ummata, wahai ibuku sayang, wa ma 'alimti ma kana min azmati amiril mu'minin al-yawm." Apakah engkau tidak tahu wahai ibuku sayang apa yang menjadi azam keinginan kuat amirul mukminin hari ini? Kamu enggak tahu apa azam keinginan kuat dari amirul mukminin hari ini? Qalatil um, maka sang ibu mengatakan, "Wa ma kana min azmati, apa keinginan amirul mukminin memangnya?" Qalat, maka putrinya mengatakan, "Innahu amara munadiyan fanada la yusabul laban bil ma." Kata putrinya bahwasanya amirul mukminin memerintahkan orang untuk menyeru, maka dia pun menyeru, "Tidak boleh mencampur susu dengan air." Tidak boleh mencampur susu dengan air. Nah, faqalatil maka sang ibu berkata, "Ya bintah, wahai anakku sayang, kumi ilal laban famzakihi bilma." Wahai anakku sayang, pergilah engkau, bangkitlah menuju susu itu, kemudian campur susu itu dengan air. Fa innaka fi mawdhi'in la yaraka Umar. Maka sesungguhnya engkau, fa innaki fi mawdhi'in la yaraki Umar. Sesungguhnya engkau itu di sebuah tempat yang tidak dilihat oleh Umar. Padahal Umar sedang mendengarkan perbincangan mereka, sedang mendengarkan percakapan mereka di balik tembok. Kata ibunya, sudah campur saja, Umar enggak tahu. Nah, wala munadi Umar. Begitu juga orang yang disuruh oleh Umar untuk berseru tadi enggak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Faqalatis Sabiyyah. Maka putrinya tadi berkata, wallahi ma kuntu uti'uhu fil mala'i wa a'tihi fil khala. In kana Umar la yarana farubbu amiril mu'minin yarana. Maka kata putrinya, demi Allah, aku tidak akan taat kepada Umar di depan manusia sementara aku bermaksiat kepadanya ketika sendiri sendirian. Itu namanya berarti taat kepada penguasa ketika ada penguasa tersebut. Kalau enggak ada penguasa, tidak taat. Maka kata putrinya, aku tidak akan, demi Allah, aku tidak akan taat kepada Umar di depan manusia, di depan halayak ramai, di depannya, di hadapannya, sementara di belakangnya aku bermaksiat. Insyaallah ini ada faedah ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, berarti ketaatan kepada penguasa itu fis sirri wal alam. Ketaatan kepada penguasa itu fil mala'i wal khala, di hadapannya, di hadapan banyak manusia atau ketika enggak dilihat oleh mereka. Kalau ini berarti kan kalau dilihat oleh Umar enggak nyampur, tapi kalau enggak dilihat oleh Umar nyampur. Nah, kalau ada polisi maka berhenti lampu merah. Kalau enggak ada polisi apa? Lanjut. Ini kan berarti namanya apa? Taat ketika di hadapan mereka, di belakangnya mereka tidak taat. Ini tanbih untuk kita semuanya, para sopir. Nah, jangan apa? Taatlah ketika memang ada mereka dan ketika tidak ada mereka. Taat kepada penguasa itu fisri wal alam wa fil mala'i wa al-khala, ketika di hadapan manusia dan ketika sendirian. Kata wanita tadi Ummu Umarah yang namanya tadi, dia mengatakan, aku demi Allah tidak akan taat kepada Umar di hadapan manusia sementara di belakangnya aku bermaksiat. Begitulah ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau prinsip ini dipegang, nah akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Taat ketika di hadapan atasannya, di belakangnya juga demikian. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Begitu juga yang lainnya, enam di antara Imam Ahmad yang sering dipenjara. Nah, saking kasihannya sipir penjaga penjara, dia mengatakan, sudah, karena sudah tua ketika itu, kamu kalau siang hari ke sini, kalau malam hari silahkan engkau apa, pulang ke rumah. Enggak ada yang tahu. Dibantu oleh sipir penjara. Silahkan kamu siang hari di sini, malam engkau pulang, enggak ada yang lihat. Kalau tahanan sekarang dibikin kayak gitu, mau enggak kira-kira? Hah? Mau enggak? Yang pernah masuk penjara? Nah, suruh dah siang ini malam dah bebas kamu. Tak ada yang tahu pada pikirnya. Tapi kata Imam Ahmad rahimahullah, aku enggak mau bermaksiat. Nah, kepada penguasa walaupun ketika dia tidak mengetahuinya. Luar biasa ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, didikan contoh para salaf bagi kita semuanya. Enggak mau. Itu namanya aku berkhianat kepada penguasa. Ketika aku keluar di malam hari, nampak mereka ternyata dikiranya aku di dalam, ternyata di luar. Kenapa? Siang hari dilihat lagi masih ada. Enggak mau mereka yang kalau bidin rahimani wa rahimakumullah para salaf. Mereka mengajarkan untuk taat kepada penguasa itu fisri wal alam fil mala'i wal khala. Jika di hadapan manusia, di hadapan mereka, dan ketika sendirian. Maka ini menunjukkan betapa bagusnya adab mereka, akhlak mereka kepada penguasa. Oleh sebab itulah mereka, para salaf, para ulama, selalu mereka mendoakan kebaikan kepada penguasa, penguasanya, walaupun zalim. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah ta'ala, lau kanat li du'atun mustajabah, seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, la da'autuhu li sultan, maka aku akan doakan kepada untuk penguasa. Ini faedah penting bagi kita semuanya. Taat kepada penguasa ketika di hadapannya dan ketika di belakangnya, ketika dia tidak tahu. Ini contoh dari Ummu Umar. Dia mengatakan, jika Umar tidak melihat kita, lanjutan ucapannya, in kana Umar la yarana, jika Umar tidak melihat kita, maka Rabb-nya Umar itu melihat kita. Jika Umar tidak melihat kita, maka Rabb-nya Umar, Rabb-nya Amirul Mukminin itu melihat kita. Ini berarti wanita ini memiliki sifat apa? Melihat, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Artinya apa? Walaupun Umar enggak tahu, walaupun tugas enggak tahu, walaupun atasnya enggak tahu, walaupun ustaznya enggak tahu dan seterusnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Taala Maha mengetahui seluruh perbuatan kita. Ini benar-benar harus kita semuanya memiliki al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah, wal muraqabah, dan memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dimanapun kita berada, kita diawasi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kalau ketika diawasi, ketika di hadapan manusia bertakwa kepada Allah, tetapi ketika sendirian bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Taala, berarti dia tidak bertakwa kepada Allah di manapun dia berada. Sementara Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, insyaallah ini hadis ana ingat sekali, dicatatkan oleh guru MI dulu, catat hafalkan hadis ini. Walaupun mungkin enggak paham begitu paham maknanya, tapi ingat. Dicatatkan, dia mengatakan, menulis, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ketika dilihat oleh manusia ataupun di belakang manusia. Nah, bahkan sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungan rahasianya dengan Allah Tabaraka wa Taala, maka Allah akan perbaiki alaniyahnya dengan manusia. Falamma sami'a, dikit lagi, falamma sami'a Umar bin Khattab dzalik, maka tatkala Umar bin Khattab mendengar perbincangan ini, perbincangan antara ibu dan putrinya, a'jaba bil fatati li wara'iha wa muraqabatiha lillahi rabbil alamin, insyaallah. Maka Umar merasa takjub dengan putrinya tersebut, dikarenakan waroknya dan juga dikarenakan putrinya memiliki sifat al-muraqabah. Dikarenakan putrinya memiliki sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Rabb semesta alam. Warok dia. Nah, warok ketiga apa? Sudah, jujur saja, jangan dicampur susu dengan air. Jual susunya saja tanpa campur air. Warok namanya. Nah, ketika dikatakan Umar enggak melihat, dia mengatakan Rabb-nya Umar melihat. Itu namanya muraqabah. Faqala ya Aslam, maka Umar mengatakan, wahai Aslam, pembantunya, alimil bab, tandailah pintu rumah ini, kasih ciri pintu rumah ini. Nah, kasih tanda, wa a'rifil maudhi', dan kenalilah tempat ini. Dan mereka malam hari, besok harinya mungkin lupa rumahnya, maka dikasih tanda, wahai Aslam, kasih ciri rumah ini. Tsumma madha. Kemudian mereka pun berlalu. Falamma asbaha. Maka tatkala pagi hari, qala Umar berkata, "Ya Aslam, wahai Aslam." Wahai Aslam. Imdi ilal mawdi'i fandur manil qa'ilah wa manil maqul laha. Wahai Aslam, pergilah engkau ke tempat yang semalam. Nah, tempat malam kita dengarkan dua orang yang bercakap itu. Kemudian lihat siapa yang ngomong, nah, dan siapa yang diajak ngomong. Manil qa'ilah wa manil maqul laha. Siapa yang ngomong dan siapa yang diajak ngomong. Wa hal lahuma min ba'lin, dan apakah keduanya memiliki suami? Dan apakah keduanya memiliki suami? Fa dhahaba Aslam ila al-makan. Maka Aslam pun pergi ke tempat tersebut. Maka Aslam pun pergi ke tempat tersebut. Fa wajada imra'atan ajuzan wa ibnataha Umma Umar. Maka Aslam mendapati seorang wanita tua dan putrinya yang bernama Ummu Umar. Ternyata yang berkata itu ibunya yang sudah ajuz, ajuz itu perempuan tua. Dan juga yang diajak bicara adalah putrinya Ummu Umarah. Wa alima anna laisa lahuma rajulun. Dan Aslam pun mengetahui ternyata keduanya ataupun di rumah tersebut tidak ada seorang lelaki pun. Maknanya apa? Orang tua tadi sudah enggak ada lagi suaminya. Dan anaknya, putrinya belum bersuami. Tsumma ada fa akhbara Umar. Kemudian Aslam pun kembali dan memberikan berita kepada Umar. Aslam pun kembali dan memberikan berita kepada Umar. Fada'a Umar auladahu. Maka Umar pun memanggil anak-anaknya. Maka Umar pun memanggil anak-anaknya. Ada berapa anaknya Umar ketika itu? Ada berapa lagi anaknya Umar? Hah? Allahu a'lam. Ada berapa Abu Hafs anaknya Umar ketika itu? Yang dipanggil orang berapa? Hah? Orang berapa? Orang? Orang tiga. Dipanggil anak-anaknya Umar. Naam. Faqala, maka Umar mengatakan, hal fiikum man yahtaju ila imra'atin uzawwijuhu. Siapa di antara kalian yang butuh seorang wanita, aku akan nikahkan dia. Mau bernikahkan dengan wanita tadi. Dipanggil anak-anaknya, siapa di antara kalian yang butuh seorang istri, seorang wanita yang aku akan menikahkan dia dengannya. Nah, tambah kata Umar, walau kana bi abikum harakatan ila nisa ma sabaqahu minkum ahadun illa hadhihi al-jariyah. Insyaallah benar-benar takjub Umar dengan apa? Kebagusan akhlak perempuan tersebut, kewarahannya, sifat muraqabahnya, khaufnya kepada Allah tabarakallahu wa ta'ala. Sangat takjub Umar. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya bapak kalian itu masih punya hasrat kepada wanita, kata Umar, seandainya ayah kalian ini masih punya hasrat kepada wanita, niscaya tidak ada seorang pun yang akan mendahului bapak kalian ini. Apa maksudnya? Kalau saya, kata Umar, masih punya hasrat, semangat kepada para wanita, niscaya pasti tidak ada seorang pun di antara kalian yang mendahului aku kepada wanita tersebut, gadis tersebut. Kenapa ya Fadil Rahimani wa Rahimakumullah? Kebagusan agamanya. Ini menunjukkan kepada kita benar-benar di dalam mencari pasangan hidup itu dinilai agamanya. Dinilai apa agama? Agama Umar langsung memanggil anak-anaknya mau dinikahkan dengan wanita tersebut, bukan takjub dengan kecantikannya, bukan takjub dengan apa? Dengan hatapnya, dengan apa? Nasabnya, bukan takjub dengan kekayaannya. Tadi penjual susu, penjual susu yang kelihatan apa? Kurang sampai susunya mau dicampur. Tetapi Umar takjub sehingga mau dinikahkan dengan putra salah seorang putranya dikarenakan agama wanita itu yang bagus. Ini diperhatikan oleh para lelaki yang mau mencari istri. Diperhatikan agamanya. Begitu juga kebaliknya, seorang istri, seorang wanita yang mencari suami benar-benar diperhatikan agamanya. Ini kalau bidin rahimani wa rahimakumullah. Tunkahul mar'ati arba. Wanita itu dinikahi dengan empat perkara: li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha wa zhar li dhatid din dari berjadab. Kata Rasulullah SAW, wanita itu dinikahi dikarenakan hartanya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan nasabnya, dan juga dikarenakan agamanya. Empat perkara ini menjadi dorongan wanita itu dinikahi. Maka kata Rasulullah SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah yang punya agama yang bagus, niscaya kalian engkau akan beruntung. Maka kata Umar, seandainya ayah kalian itu masih punya hasrat kepada para wanita, ma tawaqahu minkum ahadun ila hadhihi jariyah. Tidak ada yang mendahuluiku dari kalian menuju untuk menikahi perempuan tersebut. Faqala Abdullah ibn Umar, maka Abdullah bin Umar ketika itu mengatakan, li zaujah, aku sudah punya istri. Kata Abdullah bin Umar, anak yang pertama, aku sudah punya istri. Wa qala abuhu Abdurrahman, begitu juga berkata saudaranya Abdurrahman. Dia mengatakan, li zaujah, saya sudah punya istri. Wa qala Asim, dan berkata Asim putra beliau yang ketiga, ya abata, wahai ayahku, la zaujata li fazawwijni, la zaujata li fazawwijni. Maka Asim mengatakan, wahai ayahku, aku belum punya istri, maka nikahkanlah aku dengan dia. Maka nikahkanlah aku. Masyaallah, ini namanya sang anak sangat percaya dengan kebagusan agamanya siapa? Umar. Sangat percaya dengan kebagusan agamanya Umar. Ya, kalau ditawarkan seperti ini kepada anak-anak di zaman sekarang ini, tentunya lain jawabannya. Siapa yang mau menikah, bapak nikahkan. Apakah langsung terima? Tentunya tidak. Lihat dulu. Lihat apanya? Lihat bentuknya terlebih dahulu. Tapi sang anak lah. Langsung, saya, wahai ayah yang belum menikah, nikahkanlah saya. Dan ini menunjukkan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, keharmonisan itu, keharmonisan di dalam rumah tangga itu ditentukan dengan baiknya agama sepasang suami istri. Saya ulangi, keharmonisan rumah tangga itu sangat-sangat dipengaruhi, walaupun tentunya ada perkara-perkara yang lain, sangat dipengaruhi dengan kesolehan suami istri. Walaupun dia belum pernah mungkin berhubungan, belum pernah berngobrol, apalagi di zaman sekarang pacaran dan seterusnya, wallahualam. Nah, langsung dia mengatakan, nikahkan aku dengan dia, karena sudah sama-sama diketahui kesolehan anaknya Umar Asim dan juga kesolehan perempuan tersebut. Nah, faba'atha ilal jariyah fazawwajaha min Asim, Maka Umar pun mengutus kepada gadis tersebut, maka beliau pun menikahkan gadis tersebut dengan putranya Atim. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa sarat hadhil atau fawaladat li Atimin binta. Maka Atim yang menikah dengan Ummu Umarah ini melahirkan seorang putri. Seorang putri. Dalam riwayat yang lain ada dua putrinya. Ada dua putri mereka. Yang pertama Hafsah, yang kedua Laila. Yang pertama ada yang namanya Hafsah, putrinya Atim dan Ummu Umarah ini. Ada yang namanya Laila. Nah yang Laila ini wasarat hadhil bin, dan putrinya ini, putrinya Atim dan juga Ummu Umarah yang bernama Laila ini, itu adalah umman li Umar ibni Abdul Aziz al-Khalifatir Rasyid. Itu menjadi istri dari Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, atau lebih tepatnya apa? Laila ini apa? Bukan istrinya. Laila ini itu menjadi ibunya Umar ibnu Abdul Aziz, bukan istrinya. Maknanya apa? Dari dua orang ini, anaknya Umar Atim, kemudian seorang wanita yang waroh tadi yang bernama Ummu Umar, lahirlah seorang putri yang bernama Laila, yang juga luar biasa. Nah, kesolehannya. Nah, tawadhu'nya dan seterusnya, sampai dia dinikahi oleh salah seorang putra raja khalifah ketika itu yang bernama Abdul Aziz. Yang bernama siapa? Abdul Aziz bin Malik bin Marwan. Abdul Aziz bin Malik bin Marwan. Nah, dari pernikahan Abdul Aziz dan juga Laila inilah lahirlah seorang yang dikatakan Khalifatul Rasyid, Umar bin Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz. Ini khadidin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan kepada kita enam barokah buah dari seorang ayah dan juga seorang ibu yang solehah. Nah, terkhusus dalam masalah ini pengaruh seorang ibu yang menentukan kesolehan anak-anaknya. Dan kalau kita melihat sekian banyak para ulama itu yang mereka berhasil di dalam menuntut ilmu di zaman dahulu, di zaman para salaf, itu ternyata tidak lepas dari pengaruh ibunya yang senantiasa menyemangati anak-anaknya untuk menuntut ilmu agama. Bagaimana Rabi'ah yang ditinggal oleh ayahnya berjihad selama 30 tahun, ibunya yang mendidiknya ataupun ibunya yang selalu mengantarkannya kepada para sahabat yang masih ada, mengantarkannya kepada para tabi'in dan selalu memberikan hadiah kepada para pengajarnya sampai uang 30 ribu dinar yang ditinggalkan oleh suaminya Farruh Abu Abdurrahman habis untuk dia berikan kepada para pengajarnya. Setiap kali Rabi'ah bertambah ilmunya, diberikan hadiah yang besar kepada pengajarnya. Nah, semangat dia ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah. Jadilah Rabi'ah ar-Ra'i yang membuat ayahnya menangis ketika dia berceramah dalam keadaan dia baru pulang dari safar. Safarnya Rabbi rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Al-Auza'i, Ats-Tsauri dan yang lainnya, sampai ibunya mengatakan kepada dia, pergilah engkau menuntut ilmu, aku akan mencukupi engkau dalam menuntut ilmu dari hasilku menjahit ini. Akan aku biayai engkau, bukan sekolah yang seperti sekarang ini. Menuntut ilmu agama, pergilah engkau menuntut ilmu, aku akan cukupi engkau dengan hasil menjahitku ini, kata ibunya. Al-Muhim, sangat banyak karena para ulama itu yang mereka berhasil dengan sebab ibu mereka yang akilah, yang berakal, yang cerdas, yang punya agama. Maksudnya yang kita maksudkan adalah apa? Hendaknya para wanita, para istri, para ibu meniru para istri dan juga ibunya para salaf. Berupaya mereka untuk menjaga kesolehan mereka, ketawaduan mereka, kewarahan mereka, sifat murakabah mereka. Sebagaimana siapa tadi? Ummu Umar. Yang selalu dia merasa diawasi oleh Allah Taala. Begitu juga dia hendaknya sebagaimana Ummu Rabi'ah, ibunya Rabi'ah, yang selalu menyokong anaknya untuk menuntut ilmu agama. Begitu juga Ummu Sufyan, ibunya Sufyan. Begitu juga Ummu Al-Auza'i dan yang lainnya yang mereka semangat menghabiskan apa yang mereka miliki untuk pendidikan agama anak-anaknya. Dan kita ingat pula bagaimana nasihat seorang ibu sangat mengena kepada siapa? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, yang dia orang yang tidak punya leher, kemudian kedua bahunya menonjol ke atas. Bisa kita bayangkan jeleknya dia. Nah, sampai dikatakan tidak layak untuk bergaul dengan para pemuda kecuali menjadi bahan tertawaan. Maka ibunya, wahia akilah, ibunya yang dia seorang yang berakal, yang berilmu dan seterusnya, dia mengatakan sesungguhnya engkau na'am kolikta diciptakan dengan khilqah, dengan penciptaan lah. Tasluhu li mu'asharati fityan, engkau tidak layak untuk bergaul dengan para pemuda. Tidaklah engkau bergaul dengan para pemuda kecuali engkau akan menjadi bahan olah-olah. Maka kata ibunya, fa'alaika bidhi, maka hendaknya engkau belajar ilmu agama. Fa'innahu yarfa'u, dikarenakan apa? Belajar ilmu agama itulah yang akan meninggikan derajatmu. Nah, yarfa'u khafita, wa menuntut ilmu agama itu akan mengangkat orang yang rendah. Wa yutimmun naqita, dan akan menyempurnakan kekurangan. Auka maqalat ummu Muhammad. Nah, ini kana ajran rahimani wa rahimakum, sampai kata beliau sangat berkesan, sangat berpengaruh nasihat ibu saya ini, sehingga saya pun semangat untuk ilmu sampai beliau menjadi seorang qadhi Mekah selama 20 tahun, yang manusia yang berselisih di hadapan beliau gemetar. Sebagaimana cerita-cerita ini telah sering kita sebutkan. Cuma yang kita tekankan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana peran seorang ibu di dalam apa? Membangun, menciptakan, menjadikan kesolehan bagi anak-anaknya. Semoga kita semuanya menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu yang selalu bersemangat untuk mengamalkan agama ini dan memberikan semangat kepada anak-anaknya. Begitu juga faedah yang terakhir. Nah, bagi para laki-laki, begitu juga para wanita, janganlah terlalu mengkhawatirkan tentang pasangan hidupnya. Nah, janganlah terlalu mengkhawatirkan saya ini kalau seperti ini, enggak pernah berhubungan, enggak pernah pacaran, enggak pernah ini dan itu, mana ada jodoh yang mau datang. Maka ingatlah apa yang terjadi di zaman salaf, termasuk kisah ini, tanpa ada pacaran sama sekali, tanpa ada berhubungan sama sekali. Berbeda di zaman sekarang ini, ada yang katanya talibatu sunnah, penuntut ilmu sunnah para wanita, begitu juga talibu sunnah. Nah, menuntut ilmu laki-lakinya, menuntut ilmu tetapi masih kurang percaya dengan ketetapan Allah Taala. Nah, masih mau berhubungan dengan apa? Talibu sunnah, dengan talibatu sunnah, dengan HP-HP yang ada, berhubungan, bahkan waliyahzubillah pakai apa? Video call dan seterusnya. Maka ingatlah kejadian ini dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik akan dinikahkan dengan laki-laki yang baik insyaallah taala, dan juga laki-laki yang baik akan dinikahkan dengan perempuan yang baik. Begitu juga al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil khabithat. Yang jelek, yakni orang lainnya akan mendapatkan juga yang jelek yang sepantar dengan dia. Begitu juga yang baik, yang jelek, laki-lakinya, perangainya juga akan menikah dengan perempuan yang juga enggak jauh beda. Perangai, Bismillahirrahmanirrahim, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau mau mencari seorang wanita yang soleh, maka jadilah laki-laki yang soleh. Begitu juga seorang wanita mau mendapatkan laki-laki yang soleh, maka perbaiki diri. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, bukan dengan apa mencoba untuk memainkan HP-nya, berhubungan dengan ini, yang laki-laki dan itu. Padahal sunnah, talibus sunnah wa talibatus sunnah. Nah, jangan demikian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu mengurangi ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengurangi rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengurangi merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengurangi kepercayaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang terdahulu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tanpa ada berhubungan yang demikian, acara dan seterusnya. Subhanallah, Ummu Umar menjual susu dengan ibunya tanpa terduga sama sekali dinikahkan dengan siapa? Dengan putranya sang khalifah, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesolehan, dengan sebab ketakwaan, dengan sebab rasa takut, dengan sebab muraqabatullah yang tidak dihadapan manusia. Bukan menampakkan di manusia merasa takut kepada Allah, bukan di hadapan manusia merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan di hadapan manusia nampak takwa. Tidak, ini melakukannya ini tanpa pengetahuan siapapun kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ternyata didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menyebabkan dia dipinang oleh Umar bin Khattab untuk anaknya. Nah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wamayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar terhadap urusannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan rezeki itu sering disampaikan bukan sekedar harta. Nah, diberi rezeki ternyata tiba-tiba mendapatkan seorang istri yang solehah, suami yang soleh, dan terusnya rezeki yang luar biasa. Belum lagi kalau kita menceritakan bagaimana siapa? Abdullah Ibnul Mubarak. Nah, kejadian lahirlah Abdullah Ibnul Mubarak. Nah, bagaimana begitu juga tentang An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, dan seterusnya, yang ternyata mereka itu dengan takdir Allah, dengan izin Allah, tentunya taufik dari Allah, berasal dari apa? Ayah dan ibu yang salehah, yang saleh, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang ada adalah perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan ini, baik saya pribadi dan untuk semuanya. Wa nakallahumma wa hamdika, sallallahu alaihi wa sallam.